Rahim. Taib ahlul hadis, khalifatul hadis. Kita sebutkan kemana ilal ibqa. Nah, mana ilal ibqa? Anda ilal ibqa alaihim. Apa artinya kemarin? Anda salam. Ibrahim. Rukmanya sebutkan apa? Hah? Saya menyebutkan. Nah, warahmatan alaihim. Kasihan kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari al-Ju'fi rahmatullahi alaih. Bab istilam al-Hajar al-Aswad. Bab dan istilam, yaitu mencium Hajar al-Aswad. Hina yakdamu Makkah, tatkala tiba di Makkah. Awal ma yatuf wa yarmul salasa. Pertama kali melakukan tawaf adalah yarmul salasa, yaitu jalan yusri fi misyati, jalan dengan cepat atau lari kecil sebanyak 3 kali. Tawaf keliling Ka'bah 3 kali dengan lari kecil. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Asbag ibn al-Farj Abu Abdullah al-Misri wa kana al-Mu'tasim khalifah fi dhalika al-waqt arada ayyuhum 'alayhi fi mas'al mihnah minah qala al-Qur'an fa haraba ila hulwan famata hunaka mustatiran. Tatkala Mu'tasim waktu itu yang masih menyatakan Al-Quran adalah makhluk, jadi hendak menguji kepada Asbag bin Farad ini bagaimana berkatanya tentang Al-Quran. Beliau lari ke hulwan, kemudian meninggal bersembunyi di sana. Dan mengetahui fitnah khalifatul Quran itu perkara yang sangat berat. Banyak orang yang berusaha menyembunyikan tentang keyakinan diri mereka. Ada yang berkeyakinan kondisi terpaksa tidak mengapa untuk mengucapkan Al-Quran makhluk. Dan terpaksa kondisinya kalau tidak akan dibunuh. Kita lihat bagaimana Imam Ahmad dipenjara dikarenakan ucapan Al-Quran adalah kalamullah, khair makhluk. Sampai dicambuk berkali-kali dan hanya berdoa kepada Allah agar tidak tersingkap auratnya. Dan sebagian al-gujunya itu menceritakan bahwa pukulan yang diberikan kepada Imam Ahmad ini, kalau seandainya di cambukkan ke unta, maka untanya akan mati. Nah, sangat keras. Dan Imam Ahmad yang mengetahui tersibukkan dengan belajar ilmu agama sehingga tidak menikah kecuali tatkala sudah berumur 40 tahun. Kemudian Allah berikan karunia dengan pernikahan tersebut dua orang putra Abdullah Saleh, dua-duanya menjadi imam. Dan kita juga mengetahui para a'immah yang belum sempat menikah, seperti Syaikhul Islam Taimiyah, siapa lagi, Imam Nawawi, dan tokoh Nahu, Az-Zamakhsyari, dan lain-lainnya. Namun kita lihat, lau ma baqitu minal haya'i la asra ayyam, nah, atazawwadu, kalau seandainya tidak tersisa umurku kecuali hanya 10 hari, maka pasti akan saya akan menikah. Jadi kalau seandainya 10 hari lagi sudah mati, maka dia akan menikah. Karena khawatir terjatuh dalam fitnah. Walukiba asbagun farad bisaiqah lisyiddati kalamihi, dijuluki dengan petir dikarenakan keras ucapannya. Akhbarani Ibnu Wahab wa Abdullah bin Wahab, yang telah mengetahui paling banyak berguru kepada siapa? Kepada Malik dan Laits. Laula anni adraktu Malikan wal Laits la dalaltu. Seandainya aku tidak berjumpa Malik dan Laits, niscaya aku tersesat. Wa in kana ikhtalafa ba'du a'immah nam fi dzalik, tentang masalah tersebut. Alwi Sufyan Uyainah menyatakan berkaitan dengan Sufyan Uyainah dan juga Malik, laula Malik wa Sufyan. Nah, siapa yang mengatakan ini? Syafi'i. Sufyan Uyainah la halaka ilmu Hijaz. Kita mengetahui bahwa firman Allah yang tatawallau yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakun amsalakum. Ya Allah akan tetap menjaga agama ini. Seandainya kita semua berpaling, maka Allah akan ganti satu kaum yang lebih baik daripada kita, kemudian mereka tidak sebagaimana kita. Allah akan ganti yang lebih baik. An Yunus, Yunus bin Yazid al-Aili Abu Yazid al-Madani, An Ibn Shihab wa Muhammad Muslim bin Muhyiddillah bin Abdullah Abu Bakar Al-Qurasi Al-Madani thumma Syami, jama' Al-Quran fi thamanin laylah. Ini sering kita ulang. Ibn Shihab atau Az-Zuhri. An Salim wa Salim bin Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar menamakan putranya dengan Salim, bismi Salim maula Abi Hudzaifah, ahadus sabiqin al-awwalin. Ia namakan putranya dengan Salim maula Abi Hudzaifah, salah satu orang terdahulu masuk Islam. Setelah kita mengetahui bagaimana Hisham bin Abdul Malik berusaha menawarkan harta kepada Salim, dan beliau enggan. Suatu hari ada dalam kisah berkaitan dengan Hajjaj bin Yusuf, dafa rajulan ila Salim bin Abdullah liyaktulah. Hajjaj bin Yusuf menyerahkan seorang kepada Abdullah bin Umar Kita ulang, kita kepada Salim bin Abdullah bin Umar untuk dibunuh. Lalu Salim mengatakan, "Anta Muslim?" Diperhatikan, jangan sibuk sendiri. Qala na'am, apakah engkau Muslim? Dia mengatakan iya. Qala salatis subuh, apakah engkau salat subuh? Qala na'am. Farudda na'am ilal hajjat. Nanti kembalikan lagi ke hajjat. Wa yakul sami'tu Rasulullah SAW yakul, man salla asub fahuwa fi zimmatillah fala yatubana Allah min zimmatihi bisyai. Barang siapa yang salat subuh, maka dia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan meminta perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terselamatkan dari pembunuhan dikarenakan hadir salat subuh secara berjamaah. Mana jemaah ada soal? Hana Rasulullah SAW ila rafa yadaihi lam yursilhuma fi du'a hatta yamsah wajhah. Rasulullah SAW ketika mengangkat kedua tangannya dalam berdoa, maka beliau tidak melepaskannya, artinya tidak menurunkannya sampai beliau mengusap wajahnya. Yang dipakai banyak sekali oleh kaum muslimin, yaitu berdoa kemudian mengusap wajahnya. Bagaimana itu kan hadis ini? Ada yang tahu? Hadis ini ada kelemahan min tariq Hammad bin Isa An-Hadzalah An-Salim Ali bin Umar. Kita ulang, Hammad bin Isa An-Hadzalah An-Salim Ali bin Umar. Muhammad bin Isa tafarrada bihi wa huwa layyin. Hammad bin Isa menyendiri dan dia layyin, lemah dari sisi hadis. Makanya para ulama melemahkannya. Oleh itulah kita lihat al-sunnah wal-jamaah tidak memakai hadis ini. Jadi ketika berdoa, selesai berdoa, tidak mengusap wajahnya. Karena hadisnya lemah. Tapi kalau kaum muslimin masih banyak yang memakai. Bahkan kebanyakan manusia memakai perkara ini, yaitu mengusap wajah, selesai berdoa. Bagaimana dugaan tadi? Tafarrada Hamad bin Isa wahuwa al-layyin. Dia juga layyin, menyendiri, menyelisihi para imam yang lain. Dia juga lemah. Ashahul isnad inda Ahmad wa Ishaq min tariq Az-Zuhri an Salim an Ibnu Umar. An abihi, siapa ayahnya ini? Hanif Muhammad Abdullah Muhammad bin Amr Habib Abdullah bin Umar. Sebutkan berkali tadi Abdullah bin Umar itu ayahnya. Kunyahnya Abu Abdurrahman. Kalau putranya kunyahnya Abu Abdullah, Abu Abdullah Salim. Abdullah bin Umar kunyahnya Abu Abdurrahman. Abdullah bin Umar adalah seorang yang sangat lembut hatinya. Tatkala dia membaca Yauma yakumun nasu rabbil alamin, baka, beliau menangis. Wala sati istamir fi qiraati. Dan beliau tidak mampu untuk meneruskan Al-Qur'annya, bacaan Al-Qur'annya. Nah, berhenti di situ. Dan kemudian kala membaca Alam ya'nil ladzina amanu ang tahsana qulubuhum li dzikrillah. Dan juga menangis. Namun kalau kita banyak yang hatinya keras, ini bacakan Al-Quran yang jelas-jelas benar adanya tentang azab yaumul qiyamah, tentang an-nar, tentang surga, neraka dan sebagainya, hati kita tidak tersentuh, maka dianggap angin berlalu. Ini bukti bahwa hati kita ini lemah, hati kita keras. Nah, lemah keras, keras tidak menerima al-haq, lemah dari sisi keimanan. Istahada Abdullah bin Umar fi idkhal ma ila dakhil al-ainain fi husl janabah. Abdullah bin Umar istihad, itu memasukkan air ke kedua mata ketika mandi janabah. Dan ini tidak ada para imah yang sependapat dengan beliau. Demikian pula beliau memotong jenggotnya yang melebihi satu genggam. Yang lebih dari segenggam beliau potong ketika melakukan ibadah haji. Adapun para imam yang lain tidak ada nukilan sama sekali bahwa mereka itu memotong jenggotnya. Para sahabat tidak ada. Rasulullah SAW minta kalau Quran tertarik lihyatuhu. Rasulullah kalau baca Quran itu bergoyang-goyang jenggotnya, lebat, panjang. Dan perbuatan Abdullah bin Umar ini, itulah dijadikan dalil oleh mereka-mereka yang bersihkan jenggotnya. Nah, kira-kira keliru apa enggak itu? Keliru apa enggak keliru? Dibersihkan jenggotnya karena mencontoh Abdullah bin Umar. Minta Khalid, benar apa enggak benar? Enggak benar, kenapa? Kenapa tidak benar? Ayat al-Ba'ith. Nah, teladan utama adalah Rasulullah SAW. Apalagi? Ayat Rahim. Kalau seandainya mereka meniru Abdullah bin Umar, ya seharusnya jangan dibersihkan, dipotong yang lebih segenggam. Tapi kalau orang awam dipotongnya bagian sini, bukan bagian sini, bagian sini. Nah, bersih akhirnya. Apalagi ikhwanul muslimin, nah begitu, dibentuk untuk bergaya aja, ya, untuk bergaya. Itu kalau seandainya mengikuti Abdullah bin Umar. Akan tapi sekali lagi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dan juga al-ibrah bima rawala bima ra'a. Yang diambil pelajaran itu yang ia riwayatkan. Ya, Abdullah bin Umar meriwayatkan kasus syarib wa fulha. Biar kumis, biarkan jenggot, biarkan di situ. Dari pendapat beliau, nah, istihad beliau itu memotong ketika melebihi satu genggam, itu pun dilakukan ketika melakukan ibadah haji ataupun umrah. Jadi tidak tiap hari atau tiap pekan dipotong. Yang lebih aneh, kaum muslimin setiap hari Jumat sebelum pergi ke masjid jenggotnya dibersihkan. Memakai dalil an-nadhafatu minal iman, kebersihan bagian daripada keimanan, dibersihkan semua. Nah, kenapa enggak digundul aja kepalanya? Biar bersih sekalian. Ada lagi yang beralasan, kan ini adalah untuk menyelisihi orang-orang Yahud, orang-orang Majus. Sementara mereka sudah ada yang memelihara jenggot. Nah, kalau begitu kita tidak mengapa untuk membersihkan jenggot. Demikian tidak benar. Katanya mereka orang Sufiyah, orang NU misalnya mengikuti Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Coba lihat Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Punya jenggot apa tidak punya jenggot? Tebal jenggotnya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pakai imamah apa? Nah, pakai kopiah maju depan begini. Pakai imamah. Orang-orang Muhammadiyah mengikuti Kiai Haji siapa? Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan punya jenggot apa enggak? Punya jenggot. Pakai imamah atau pakai topi? Pakai imamah. Nah, sekarang sudah menyelisih guru-guru besarnya. Muhammadiyah ini yang ingin mengikuti Nabi Muhammad. Nah, total ulama-nya gerakannya para ulama. Ini ulama yang siapa yang membersihkan jenggot? Nah, ulama mutaqaddimin tidak ada. Maka Imam Malik dia disebutkan kemarin membersihkan jenggot, membersihkan kumis itu bid'ah. Apalagi jenggot. Kumis saja itu bid'ah, Imam Malik. Yang lainnya membolehkan. Karena ada riwayat jazu wa qassu. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yaqdam Makkah. Aku melihat ketika Rasulullah SAW tiba di Makkah. Ia setelah Rukun Al-Aswad, jika beliau sudah mencium hajar Rukun Al-Aswad, ini Hajar Al-Aswad. Awal mayatuf, pertama kali beliau melakukan tawaf, yakhubbu, yusri fi masyihi. Yang bercepat jalannya. Salasa atwaf. Tiga kali tawaf. Minas sab' dari tujuh tawaf. Ya, tiga kali melakukan ar-ramal, kemudian empat kali jalan biasa. Apa kira-kira apa yang bisa diambil dari hadis ini? Ayatul Khaliq. Fawaid dari hadis ini apa coba yang bisa diambil? Dalam istilah Hajar Al-Aswad. Nah. Iman qaddara alaihi, iman qaddara alaihi. Disyariatkan untuk nyium Hajar Aswad bagi yang mampu. Kalau tidak mampu bagaimana tidak? Tidak disyariatkan. Apalagi disersakan bersama manusia yang mungkin mengakibatkan kecelakaan atau menyakiti kaum muslimin. Tidak selayak dilakukan. Cukup dan isyarah dari jarak jauh. Faedah istihbab mana? Ar-ramal fi thalath atwaf. Disunahkan untuk lari-lari kecil pada tiga putaran kali tawaf yang pertama. Apalagi ya Allah fawaidnya ini. Ana tawaf. Mana? Nal Ka'bah kam sab'a marrat. Tawaf liling Ka'bah itu tujuh kali. Nah, minas sab'. Wa idan anna ibadatul hajj wal umrah fi baitillahil haram. Bahwa ibadah haji atau umrah itu di baitillahil haram. La kama yazumun asyiah annahum yahujun wa ya'tamirun inda kuburi a'immatihim ka kubur Khomeini qabr Abi Lulah al-Majusi wa ghairihima. Ini bantahan bagi mereka yang melakukan haji ataupun umrah ke kuburan-kuburan para a'immah mereka, seperti kuburannya Khomeini, kuburannya Abu al-Majusi dan lain-lainnya. Maka Indonesia sudah berkembang juga, siapa yang ziarah wali itu sama dengan umrah, yang sudah membuat hadis-hadis yang palsu. Padahal tidak diketahui sama sekali zaman Rasulullah wali songo, tidak ada dalil Al-Quran Sunnah bahwa wali Indonesia wali songo. Pembatasan wali songo juga keliru. Namanya wali alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang beriman bertakwa, itu semuanya wali. Ini bukan hanya wali sembilan. Dan sanadnya pun juga harus diteliti. Apakah benar itu wali ya sebenarnya, atau hanya sekedar sangkaan? Karena kita lihat sendiri di Yaman itu mereka berkunjung ke kuburan Nabi siapa? Nabi Hud. Padahal Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak menetapkan sama sekali bahwa kuburan Nabi Hud masih ada di Yaman. Nah, tidak menetapkan, dan para ulama juga tidak menetapkan hal itu. Coba lihat, Allah alam kuburannya siapa ini? Tapi terkenal, banyak jamaah haji ataupun jamaah umroh yang pergi ke tanah suci, setelah itu ziarah ke Yaman, ziarah ke makam atau kuburan Nabi Hud. Padahal enggak terkenal sama sekali. Jadi kadang wali hanya diada-adakan. Ini wali fulan, padahal belum tentu wali. Maka sebutkan juga dulu di Yaman yang diceritakan oleh Syekh Yahya, ada seorang yang mengendarai keledai. Keledainya tersebut dalam keadaan jatuh, kemudian sakit, setelah itu mati. Dikubur di tempat tersebut. Dikubur di situ. Ternyata iblis memberikan bisikan kepada kampung yang terdekat dengan penguburan keledai tadi. Dibisikin adalah kuburan wali. Akhirnya mereka betul-betul ngalap barokah di kuburan yang sebenarnya kuburan bukan wali tapi kuburan keledai. Suatu hari pemilik keledainya datang. Banyak melihat manusia demikian tadi, terheran-heran. Ini kuburan siapa? Ini kuburan wali. Bukan, ini kuburan keledai saya di sini. Tapi mereka tetap yakin ini kuburannya wali. Gak bisa dirubah. Banyak lihat juga, terkadang kuburannya orang-orang fusak. Banyak mungkin artis yang mungkin berzina dan sebagainya. Itu dijadikan tempat pujaan. Maka dulu ada, sampai ketika kecelakaan pun, jadi mobil yang sudah rusak, itu dibeli dengan harga yang mahal untuk ngalap barokah. Nah juga ada dai yang terkenal juga. Jadi bajunya, satu baju bisa mau dibeli sekitar 1 miliar. Itu satu baju. Orangnya sudah mati. Apalagi yang lainnya? Nah, ini syahid bahwa terkadang orang awam itu tidak mengetahui mana yang wali. Mana yang wali Allah, mana yang musuh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang hanya sangkaan atau bisikan dari iblis. Maka yang mengetahui kalau kalian jalan mungkin ke arah Tawangmangu sana, di tepi jalan ada pohon besar. Pohon besar dikasih pagar bambu. Kemudian di sekeliling pohon ini dikasih apa? Dikasih mori, kain kafan. Nah, kalau kita lewat sana sering lihat. Nah, mereka bulan surah. Jadi yang jelas-jelas pohon. Itu aja diagungkan. Apalagi yang lainnya. Nah juga kalau kalian ke Ngancar melewati Indadi. Nah, itu Indadi yang paling barat, itu ada pohon. Kasih pagar juga keliling. Setiap tahun itu disembelih kambing di situ. Nah, mereokan di situ. Sebab ini berbahaya. Kalau enggak diadakan acara itu akan berbahaya. Mungkin danyangnya akan ngamuk. Lalu tatkala ada pohon yang besar, ini daerah mana? Dekat Belik sana. Di mana dulu itu? Ya, kita ngelihat pohon ini besar sekali. Dan sebenarnya waktu itu kita disuruh, ini pohonnya sudah runtuh, dan ada seorang yang berusaha ngambil pelepah. Nah, dari pohon tersebut kemudian bermimpi dikejar-kejar sama jin, suruh kembalikan. Akhirnya dia menyembelih kambing. Jadi suruh kita yang lakukan qadar Allah masyafa'ah kita datangi, ternyata sudah didahului oleh pondok mana, Wali Songo apa mana itu. Orangnya pakai imamah hitam, situ ada ketupat, ada lepet, ada bunga, dan lain-lainnya. Coba ini pohon saja diagungkan. Awali kalau jelas kuburan. Makanya banyak berlomba-lomba manusia dalam melakukan kesyirikan. Perempatan-perempatan jalan juga begitu. Kalau enggak percaya nanti, ketika musim walimah, di perempatan manapun, baik yang disambung ini ataupun yang mana, di musim walimah biasanya ini bulan-bulan sekarang ini, atau bulan Syawal, atau bulan Dzulhijjah, itu musim-musim nikah. Itu lihat nanti akan banyak bunga-bunga ataupun telur yang dipecahkan di situ, atau takir. Wah, kata, melakukan kesyirikan. Oleh karena itulah tidak benar bahwa sebagian tokoh sufi mengatakan kesyirikan di zaman kita sekarang ini tidak ada. Nah, tidak benar. Bahkan nanti Allah Ta'ala Uzza wa Manah akan disembah lagi. Di akhir zaman akan disembah lagi. Afra'imu Allah Ta'ala Uzza wa Manah tihratal ukhra. Alakumul dzakar wal unsa tilka idan kismatun dhiza. Anda mubarak fi surah. Afara'aytumul lata wal uzza. Nyalain diam. Wa manat as-salihah al-ukhra. Anda Hanif, jangan bisiki. Surat apa? An-Najm. Surah An-Najm. Anda Jurain. Surat apa coba? Anda Uthman. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manatas wa Manatas Salihatal Ukhra. Surat apa ini? Arif. Ini surah Al-Qamar, Uthman. Coba berselisih, para hufat berselisih. Hah? An-Najm? Al-Qamar apa An-Najm tadi? Anda Rizki. An-Najm, sepakat. Taib. Jadi akhir zaman akan disembah lagi. As-su'al, man yujib al-hada? Mal farq baina syirkil asghar wa syirkil akbar. Anda Muhammadin. Baik. Syirkul asghar. Allah bijami al-amal. Yang pertama, syirikan yang besar itu menghapuskan semua amalan. Syirikan kecil tidak menghapuskan semua amalan. Yang kedua, baik, mukhrajah minal millah. Nah, yang syirkul akbar mukhrajah minal millah, pelaku kesyirikan besar keluar dari agama Islam. Wal ashar la yukhrajah minal millah wa ghair mukhrajah minal millah, tidak keluar dari agama. Nah, apalagi Ayub. Yang ketiga, ini perbedaan pertama tadi. Yang pertama menghapus semua amalan. Yang kedua, syirik yang besar itu mengeluarkan seorang dari agama Islam. Yang ketiga, anda nu hafid, Rasulullah SAW tahta masyiatillah subhanahu wa ta'ala. Taib. Syirkul akbar mukhlad finnar, kekal di neraka. Itu pelaku syirikan yang besar. Yang kecil tetap masyiatillah subhanahu wa ta'ala, di bawah kehendak Allah, atau tidak keluka kekal di neraka. Yang keempat, berikutnya, Hasan, berikutnya banyak perbedaannya, banyak sekali. Rahman, Sa'id, Al-Karnain, Andang Imam, Yuktal, nah, Rasul Askar la Yuktal, tayyeb, pelakunya dibunuh. Maqadul musyrikin kafah, kama yuqatilunakum kafah. Maqadul musyrikin haythu wajadtumu wa khuduhum wasuruhum maqadul lahum kulla marsad. Nah, dibunuh pelakunya. Berikutnya, Jamil. Mana Jamil? Berikutnya perbedaannya apa? Abdul Wahab. Asfar Aydan, Kabir Zulum, maksud dosa besar. Dan perbedaan yang sebenarnya oleh para ulama. Haris Endang, La ya firullah subhanahu wa ta'ala, nah, dia diampuni Allah Subhanahu wa taala. Wal ashar, nah, tahta masjidillah, nah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak diampuni kalau syirik yang besar. Apalagi innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Perbedaan berikutnya, ayat Allah, Man Yazid, Arfa Sautak, siapa yang jawab tadi? Saya di sini, anda, sama saya di sana tadi. Paham? Diharamkan masuk surga, tadi kekal di neraka. sama tadi. Innahu may yusbillahu rahmallahu aljannah ma Allahu nama lil zalimin ansar. Adan la yastahiqu syafa'ah. Tidak memberikan syafaat. Kullu nabiyyin. Naam. Istajalat mala da'watah. Wa ini kitabatu syafa'atan li ummati. Insyaallah la ilaha liman mata rasulillahi syai'a. Di masing-masing nabi menyegerakan doanya. Adapun saya akhirkan untuk umatku yang nanti meninggal tidak melakukan kesyirikan. Insyaallah akan mendapatkan bagi yang meninggal tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Ma lidzalimina min hamim wala syafi'in yuta. Orang-orang zalim melakukan kesyirikan yang besar, tidak ada teman-teman yang dekat dan tidak akan syafaat yang bisa diterima oleh Allah SWT. Siapa lagi menambah? Musyrik syirik akbar in mata la yukbar fi kubur muslimin bikhilafi syirik al-asghar. Musyrik syirik al-asghar, kesyirikan yang besar, ini pelaku kesyirikan yang besar itu kalau mati tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Kesyirikan kecil masih digabung dengan pekuburan kaum muslimin. Jadi pada asalnya begitu. Di kuburannya orang-orang Islam dan kuburannya orang-orang Nasara, orang-orang Yahud, itu dibedakan. Tapi kalau di negara kita ini tidak ada perbedaan. Kadang ini kuburan kaum muslimin, di sampingnya ada salib kuburannya orang Kristen dan lain sebagainya. Ini sangat disayangkan. Dan memang manusia apalagi dengan pemahaman pluralisme, jadi semuanya benar, agama semua dibolehkan, akhirnya apa? Akhirnya tidak tahu agama yang sebenarnya. Siapa lagi yang menambah? Nah, halal, nah, damuhu wa maluhu, haud dam wal mal. Jadi pelaku kesyirikan yang besar itu halal darah dan hartanya. Disebutkan dari muqadul musyrikina kafah, muqtulul musyrikina haithu wajatumuhum wa khuluhum wa suruhum wa qadulahum kulla marsada. Kesyirikan yang kecil tidak halal darah dan juga hartanya. Ini di antara perbedaan antara kesyirikan yang kecil dan kesyirikan yang besar. Apa penyebabnya banyak kesyirikan? Penyebab utama banyak kesyirikan di kalangan kaum muslimin atau di kalangan manusia. Entah Ibrahim. Apa penyebabnya? Muhammad. Rafa sautak. Nibutihani sunnah. Awal jahl. Pertama adalah al-jahl karena kebodohan. Al-jahl bimansidil kufur. Sufyan bin Uyainah menyatakan kebodohan yang kedudukannya sama dengan kekufuran. Setiap kampung yang tidak diajarkan ilmu agama, disitulah akan banyak kesyirikan. Kalian teliti aja sudah. Kampung-kampung mana yang tidak diajari dengan tauhid, di situ pasti banyak kesyirikan. Kalian teliti, silakan teliti di mana saja. Nah, al-jahl di masjidil kufur. Pertama kebodohan. Ayah pandu, apalagi? Hah? Sombongan, orang awam tawaduk, masya Allah, pakaian cumpang-camping, jalannya masya Allah, ini saya begini, bah. Gimana? Yang disebutkan oleh para ulama, Man yadkuruh liwujudil a'immah ad-dhalal, karena adanya pemimpin-pemimpin yang sesat mengajak manusia untuk melakukan kesyirikan. Nah, ini penyebab utama juga da'i-da'i yang menyesatkan ad-du'a ila abwabi jahannam, da'i-da'i penyeru kepada pintu jahannam. Apalagi al-ghulu, al-ghulu fi salihin, melampaui batas kepada orang salihin, yang juga akan timbul kesyirikan. Melampaui batas kepada orang salihin, pokoknya sudah, kalau kiainya sudah sampai ludahnya pun mahal harganya, bekas sisa makanannya pun dijadikan untuk alat barokah. Ini hulu. Apalagi taklidul a'ma, taklid membabi buta. Yang itulah Ibn Abdul Bar menyatakan al-muqallid la yu'addu aliman, bahwa orang yang taklid itu tidak dikatakan alim. Nah, ini menjadi penyebab juga kapan waktunya menggosok gigi pakai sampo atau pakai sabun ketika mandi janabah. Ya, bisa sebelum mandi atau setelah mandi, la'am resah. Bagaimana hukum membaca surah Al-Kahfi setiap hari Jumat? Mauquf ala Abi Sa'id Al-Khudri. Hadisnya adalah mauquf, sebagian menyatakan mauquf sahih. Kalau Syekhna melemahkan itu, menurut juga Syekh Mukbil. Ini membaca surah Al-Kahfi setiap hari Jumat. Bagaimana jika istri tidak mau pakai cadar? Dinasihati dengan lemah lembut, diajak mungkin taklim, nam ke pondok, melihat bagaimana akhwat bercadar. Mungkin karena kan tidak tahuannya. Jangan langsung cerai. Nasihati dulu. Sebagian pokoknya pakai cadar cerai sudah. Nanti nyarinya enggak dapat-dapat. Jika kita sudah melakukan mandi junub lalu salah tata cara mandi, maka kita ulangi. Bahkan seorang yang penting ada niatan, misalnya dari atas pagar langsung lompat ke kolam misalnya, tidak wudu lebih dulu, sudah ada niatan, sah atau tidak sah? Nam sah. Apakah boleh menyemir rambut yang sudah tidak bercahaya, hitam tapi tidak bercahaya? Terus siapa yang rambutnya bercahaya? Kasih minyak nanti bercahaya insya Allah. Kasih minyak, insya Allah di jarak jauh akan kelihatan bercahaya. Walaupun belum mimpi junub tapi sudah tumbuh bulu kemaluan, apakah sudah balik? Nah, sudah tumbuh bulu kemaluan, sudah balik. Apakah boleh menumbuhkan rambut pakai obat? Tidak mengapa. Yang tidak punya jenggot misalnya kasih obat Firdaus ya, biar punya jenggot, tidak mengapa. Ini juga fatwa dari Syekhna Yahya bin Al-Hajuri ketika ada pertanyaan seperti itu. Apakah orang yang sudah, anak yang sudah meninggal dunia boleh diakikahi? Jika baik anak-anak pun yang sudah yang besar, kalau belum diakikahi tidak mengapa diakikahi. Bahkan sebagian ulama menyebutkan setelah 4 bulan ditiupkan nyawa, seandainya itu keguguran, itu pun juga tidak mengapa diakikahi. Karena itu akan dianggap sebagai anak nanti pada yaumul kiamah. Apakah Kamis masih ada pelajaran atau bersih-bersih? Insya Allah masih pelajaran. Datanya mungkin agak malam. Belajar. Kalau ingin bersih-bersih mungkin pada zuhur. Taibillahulazim.